Yang terakhir dhonnin. Dhonnin. Kalau dhonnin itu artinya orang yang belum paham informasi seutuhnya. Orang yang belum paham informasi seutuhnya. Karena dia belum mengerti informasi seutuhnya, maaf. Ini kita mau ke istiqamah ke sini, tapi enggak tahu infonya, tidak tahu alamatnya. Baik, kemungkinannya ada berapa? Baik, kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak lambat nyampainya atau tersesat dia kan? Tersesat. Baik, kemungkinan terbesar dia tersesat. Dalam bahasa Arab, tersesat kalau satu disebut dhalun, kalau banyak disebut dhonnin. Jadi ada kalangan orang-orang yang belum paham pengetahuannya, belum paham ilmunya, kemudian dia tiba-tiba mencari-cari. Tapi mencarinya tidak seperti yang diinginkan. Akhirnya membuat-buat sesuatu, mungkin yang ini, mungkin yang itu, mungkin begini, mungkin begitu, dicari jalan, ujung-ujungnya karena enggak pernah mau bertanya, enggak pernah mau belajar dengan baik, tiba-tiba tersesat dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disepakati oleh para ulama masuk dalam golongan Nasara. Kaum Nasara. Ya. Saya tidak terjemahkan ya, karena sekarang agak sensitif. Nanti begitu disebut begini, besok saya jadi tersangka gitu kan. Enggak repot gitu. Baik. Hati ya. Tapi ini rekaman ya, bukan sadapan nih. Jadi silakan bisa dilihat. Allah, kita mohonkan kepada Allah kebaikannya. Dan tolong jangan saling mencela ya, tidak merubah suasana. Kalau ada yang kurang baik, antum doakan dulu. Doakan dan mohon pada Allah kebaikan-kebaikan, tempuh dengan cara yang baik. Mencela enggak menyelesaikan persoalan. Ya. Kembalikan ya. Baik. An-Nasara kenapa disebut di sini waladdalin, golongan orang-orang yang tersesat? Karena Nasara beda dengan Yahudi. Ketika nabinya dicari, mau dibunuh dan sebagainya, mereka sudah, maaf ya, tidak mendapatkan lagi gambaran-gambaran yang baik dari situ, karena terputus dakwah di situ. Akhirnya rahib-rahib mereka kemudian mulai merevisi petunjuk-petunjuk Nabi Isa. Ya, mulai menduga-duga. Ya, kalau Yahudi kan tidak menetapkan Tuhan, ya, mereka sadar Tuhannya Allah, cuma mereka menghindari. Kalau ini enggak, mereka bikin-bikin lagi. Ya, Tuhannya barangkali lebih ideal kalau ada tiga gitu kan? Ada bapaknya, ada kemudian anaknya, ada kemudian Roh Kudusnya misalnya kan? Dia bikin seperti itu. Jadi dia cari, dia keluarkan, dia bikin rekayasa-rekayasa dan sebagainya, sehingga disebut oleh Quran banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalamnya. Ini yang menyebabkan umatnya tersesat. Karena umat setelahnya kan tidak tahu kalau mereka kemudian salah dalam beribadah. Ya karena yang di atasnya keliru, yang di bawahnya kemudian merasanya yakin saja, oh ini benar nih, ini ajaran kita. Ya diikuti oleh mereka. Padahal yang tumbuh saat umat setelahnya itu, mereka ingin bertemu dengan Tuhan yang benar. Mereka mencari. Cuman karena salah arah, salah ibadah, pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya keliru kemudian dalam beribadah, tersesat dalam golongan ini. Baik, beda dengan Yahudi. Kalau Bapak Ibu tahu ya, saya pernah perhatikan salah satu jurnal dan seterusnya, itu Masya Allah. Sampai hari ini, yang paling yakin dengan hadis Nabi, bukan cuma isi Quran, dengan hadis Nabi, itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan isi-isi dalam hadis materinya ditampilkan dalam bentuk petunjuk kehidupan. Tapi nggak pernah disebutkan kalau itu dari hadis. Misal, anak-anak Yahudi dari kecil itu dibiasakan mendapatkan informasi yang baik. Jadi yang gak baik itu dihindarkan dulu, di TV-nya, di macam-macamnya dan sebagainya, itu dibuang keluar. Dibuang keluar. Yang baik-baik, termasuk hadis-hadis tentang makanan, tentang buahnya Nabi, tentang makanan Nabi, tentang Nabi suka kambing dan sebagainya, itu dianalisis oleh mereka, dipraktekkan di tempat mereka. Tapi gak pernah disebutkan oleh mereka bahwa ini dari hadis. Sampai yang paling yakin tentang tanda-tanda kiamat, dengan adanya pohon korkot yang melindungi orang Yahudi, itu diyakini oleh mereka, dikumpulkan sekarang proyek untuk penanaman pohon itu. Anda bisa bayangkan, orang yang maghdub alaihim sangat yakin dengan hadis, mengamalkan isinya, tapi enggak pernah menyampaikan itu bagian dari hadis. Kenapa kita yang yakin dengan Nabi kita? Tahu hadisnya, paham isinya, kenapa kita terapkan dalam kehidupan? Itu poinnya ya. Di, beda dengan Nasrani tidak. Kalau Nasara, Nasrani, dia enggak ngambil dari situ, dia buat sendiri. Ya, makanya kemudian turun ayat di Quran surah keempat itu ayat 171. An-Nisa ayat 171. Ya. Ya ahlul kitab, ya, la taghlu an dinikum. Hei ahli kitab, maksudnya Nasara, jangan berlebihan kalian dalam beragama. Lebih. Ya, kalau Yahudi tidak, dia merekayasa, kalau dia berlebihan, lebih mengadakan sesuatu yang baru yang pernah yang tidak pernah ditetapkan oleh nabi atau rasul mereka. Ya, jadi bikin ajaran baru, bikin ini yang baru yang tidak ada ketentuannya. Itulah yang oleh Nabi kemudian hari disebut dengan istilah bid'ah. Jadi jangan membuat bid'ah, sesuatu yang baru yang enggak ada ketentuan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham. Baik, tapi jangan disimpulkan bid'ah itu dengan kesimpulan kita ya. Harus keterangan dari Nabi apa yang disebut bid'ah itu. Karena barangkali antum menyebut bid'ah, kata Nabi bukan, harus belajar dulu. Ya. Kalau ada satu di antara empat keadaan, itu bukan bid'ah. Awas, hati-hati. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Itu jelas, gak ada perbedaan pendapat. Sholat, ada dalil, ada contoh. Yang kedua, ada dalilnya, contohnya sementara. Dalilnya ada contohnya, tapi contoh ini sementara. Nabi pernah kerjakan, seterusnya tidak mengerjakan lagi, tapi ada sahabat yang masih mengerjakan, dan tidak diingkari oleh Nabi. Ini bukan bid'ah. Seperti kunut misalnya. Kunut ya. Nabi pernah kunut, setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Turun Quran surah kedua, ketiga Ali Imran, ya, ayat 128 sampai 129. Tapi Nabi mengajarkan doa kunut kepada sebagian sahabat dan dipraktekkan, dan Nabi tidak mengingkari. Ya, maka itu bukan termasuk bagian dari bid'ah. Sekalipun ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan. Yang ketiga, awas, hati-hati. Hati-hati. Ada dalilnya, tidak ada contohnya. Ini juga bukan bid'ah. Awas, contoh tidak ada, tapi dalilnya ada. Dalil umum maksudnya, yang Nabi tidak langsung mencontohkan. Karena barangkali tidak dicontohkan oleh Nabi, situasinya tidak memungkinkan atau bisa menjadi berat untuk umatnya. Ini bukan bid'ah. Karena ada ungkapan begini, kalau nggak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu belum tentu benar ungkapan itu. Saya kasih contoh misalnya, maaf, tahiyatul masjid. Dalilnya ada. Tapi selama hidupnya Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Nggak pakai oh, ingat. Karena rumah Nabi di masjid. Itu, rumah Nabi di masjid. Dia menyatu dengan masjid. Jadi begitu adzan, beliau di situ, sholat sunnah di situ, keluar dari situ. Ya, keluar dari situ baru kemudian sholat. Karena rumahnya di masjid, tidak pernah tahiyatul masjid selama hidupnya. Baik, jelas ya. Tapi tahiyatul masjid bagi kita menjadi sunnah, kita amalkan karena ada dalilnya. Jadi tidak setiap yang tidak ada dalil, tidak ada contoh, kita sebut misalnya, oh ini, gak ada dari Nabi itu gak boleh. Ya, jelas di sini? Yang paling ekstrim begini, dalilnya tidak langsung. Tapi bentuknya analogi, kias. Kias. Misal, kita mau zakat ya, zakat misalnya. Bapak Ibu pakai apa? Beras, Masya Allah. Silahkan cek di zaman Nabi, tolong carikan di hadis Nabi. Cari ya, cari silahkan. Anda cari pernah gak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, Anda gak akan temukan. Betul, sehari lagi kita buat sadar, ngapain nyari-nyari gitu kan? Silahkan cek, dari hadis, jangan hadis sahih lah, hadis paling palsu aja gak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena gak ada. Gak ada, Nabi gak pernah zakat pakai beras. Lalu apakah Anda katakan kalau yang zakat pakai beras kemudian bid'ah? Tidak. Ini metodenya kias, karena Nabi zakatnya pakai kurma atau gandum. Nah, kurma gandum ini dilihat sebagai makanan pokok. Kata Muawiyah, ya, beliau katakan saat menjabat gubernur di Damaskus, beliau katakan hadzani irton, ini makanan pokok. Jadi kalau satu penduduk makanan pokoknya misalnya bukan kurma dan gandum, dia boleh kemudian berzakat menggunakan itu. Ya, walaupun contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada dengan menggunakan metode kias. Bapak Ibu apa makanan pokoknya? Beras. Alhamdulillah. Kalau saya bukan, saya nasi ya. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya, ayam beras, bebek beras, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami nasi, ya, sumbernya dari beras, dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik, karena sumbernya, ya, makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka boleh berzakat menggunakan beras. Contohnya enggak ada, tapi dalilnya ada. Paham sampai sini? Paham. Yang keempat, baru ini, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Mustahil ada contoh, dalilnya enggak ada. Di dalil enggak ada, kias enggak bisa dikiaskan, dan tidak mungkin bisa dilakukan itu semua. Maka ini yang disebut dengan bid'ah, sesuatu yang di luar aturan agama, dalil tidak ada, contoh apalagi yang dikerja-kerjakan. Baik, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Datang orang mengatakan, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, saya ingin berubah, ya Allah, saya dulu meninggalkan sholat, gak apa-apa, ya Allah, besok sholat subuh saya 3 rakaat misalnya, gak bisa. Jadi sehebat apapun Anda dalam bertobat, tetap ikuti aturan, gak ada contoh, gak ada dalil, itu mustahil disini dilakukan. Paham sampai sini? Taib. Maka kalau sudah seperti itu, berarti Anda tiap hari berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari bid'ah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang mengikuti Nabi. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sukses dalam kehidupan. Jauhkan kami dari orang yang terlaknat. Jauhkan kami dari orang yang suka membuat sesuatu yang tidak engkau ridai. Nah, makanya Anda katakan di akhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah itu, amin.